Vokal handal yang datang dari kawasan Kota Purwodadi yang mungkin tidak asing lagi di belakang pesi dangdut. Iya, atau khusus malam hari ini kupersembahkan ada Wawan Purwoda. Selamat tinggal sayang, semoga berkah. Baik, terima kasih buat Adelis.